طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pasal yang ke-19 dari bab yang keempat tentang adab-adab bagi seorang guru dan seorang murid. Dan pada pertemuan yang terakhir juga telah kita baca sebagian dari pasal yang ke-20. Dan malam hari ini kita ulangi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala faslun, pasal. Itu pasal yang ke-20 masih menjelaskan tentang adab-adab bagi para thullabul ilm, para penuntut ilmu yang sedang belajar Al-Qur'an dan hadis. Kata beliau rahimahullahu taala, wa mimma yata'akkadu al-ihtina'u bihi an la yaqra'a 'ala asy-syaikh fi hali syughli qalbi asy-syaikh wa malalihi wastinfarihi wa ghammihi wa farahihi wa ju'ihi wa 'atashihi wa nuhasihi wa qalaqihi wa nahwi dhalika mimma yashukku alaih aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashat wa an yabtanima awqat awqata nashatih. Di antara perkara yang penting untuk ditekankan di sini adalah bahwasannya seorang talib, seorang penuntut ilmu, dia tidak belajar kepada syekh ketika kondisi hati syekhnya sedang sibuk. Wa malalihi, atau ketika syekhnya sedang tidak semangat. Wastinfarihi, atau ketika syekhnya tidak ingin mengajar atau tidak ingin menyimak bacaan. Wa ghammihi, atau ketika syekhnya sedang sedih. Wa farahihi, atau syekhnya sedang gembira. Wa ju'ihi, atau syekhnya sedang lapar, atau syekhnya sedang haus, atau syekhnya sedang nu'as, sedang mengantuk. Wa qalaqihi, atau syekhnya sedang galau. Dan yang semisal itu dari hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan syekh untuk menyampaikan faedah atau untuk menyimak kiroah bacaan, atau hal-hal yang menghalangi syekh dari menghadirkan hati dan menghadirkan kesungguhan secara sempurna. Dalam keadaan asy-syekh atau guru seperti ini, hatinya sedang sibuk, ya, sedang tidak fokus, ya, atau sedang tidak semangat, ya, baik karena sebab ini dan itu, ya, sebab sedih, sebab gembira, sebab lapar, sebab haus, sebab mengantuk, ya, ada masalah atau yang semisalnya. Ya. Ini contoh-contoh yang menyebabkan hati sibuk, ya, sehingga tidak fokus untuk menyampaikan ilmu. Nah, dan demikianlah adab seorang talib, ya, tidak memaksakan diri untuk beristifadah, mengambil faedah, atau bertanya, atau yang semisalnya ketika syekhnya sedang dalam keadaan seperti ini, ketika gurunya sedang dalam keadaan seperti ini. Nah, dan seorang talib hendaknya dia bersabar, ya, ketika menghadapi keadaan syekh yang sedang mengalami kondisi seperti ini, ya. Mungkin secara zahirnya, ya, menghambat seorang talib untuk naik ke jenjang berikutnya, ya. Nah, atau menghambat seorang talib untuk mendapat tambahan ilmu, ya. Nah, zahirnya seperti ini. Akan tetapi, na'am, yang terbaik untuk dia, ya, ketika melihat keadaan guru atau syekh seperti ini, hendaknya dia bersabar, tidak memaksakan diri untuk bertanya atau mengambil faedah atau yang semisalnya, atau meminta untuk disimak bacaannya dan lain-lain, ketika hati asyikh atau hatinya guru sedang sibuk, ya. Sibuk, nah, baik karena memang sedang tidak semangat, atau karena sedih, atau karena sangat gembira, atau karena lapar, atau banyak masalah, atau yang semisalnya. Nah, ya, karena ilmu itu hendaknya disampaikan dalam keadaan hatinya sedang fokus dan bisa menghadirkan hati secara sempurna, ya. Karena yang akan disampaikan adalah ilmu, ya. Yang akan disimak adalah ilmu, ya. Dan ini merupakan adab yang penting untuk diperhatikan oleh para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Wa an yajtanima awqata nashatih, dan seorang talib dia memaksimalkan waktu-waktu di mana syekhnya sedang semangat, sedang bersungguh-sungguh untuk mengajar atau untuk memberi faedah, atau sedang semangat untuk menyimak bacaan dan seterusnya, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ketika syekhnya atau gurunya sedang sehat, semangat, ya, maka maksimalkan keadaan ini untuk menambah ilmu, ya. Dan di dalam ta'liq dicontohkan, ya, bagaimana hendaknya seorang talib bersungguh-sungguh, ya, di waktu gurunya sedang semangat. Ya. Hendaknya seorang talib memaksimalkan keadaan gurunya yang sedang semangat. Ya. Dicontohkan di sini riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Aradtu an as'ala Umara 'anil mar'ataini allataini tadhaharata 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famakastu sana." Aku ingin bertanya kepada Umar tentang dua wanita yang tazahur bersekongkol ya, untuk menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dua wanita yang disebutkan dalam ayat? In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma wa in tazahara fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Aku ingin bertanya kepada Umar tentang dua wanita yang tazahur bersekongkol untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku menunggu satu tahun untuk bertanya tentang dua wanita ini siapa. Falam ajid lahu mawdi'an, aku tidak mendapati tempat atau waktu yang tepat. Hatta kharajtu ma'ahu hajjan, sampai akhirnya aku keluar bersama Umar untuk melaksanakan haji. Falama kunna bi dhahran zahaba Umar li hajatihi. Ketika kami di Dhahran, tiba di Dhahran, maka beliau Umar pergi untuk menunaikan hajatnya. Faqala adrikni bil wudu, maka Umar berkata, adrikni bil wudu, bawakan untukku air wudu. Fa adraktuhu bil adu bil adawi faj'altu askubu alayhi, maka aku pun membawakan air wudu untuk beliau dan aku yang menuangkan air wudu tersebut. Wa ra'aitu mawdi'an, dan di saat itu aku melihat waktu yang tepat ya, tempat yang tepat untuk bertanya tentang dua wanita yang bersekongkol menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya amiral mu'minin, manil mar'atani allatani tadhaharata, wahai amirul mu'minin, siapakah dua wanita yang tadhaharata, yang bersekongkol ya, bahu-membahu bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, fama atmamtu kalami hatta qala Aisyah wa Hafsah. Aku belum menyempurnakan pertanyaanku, tetapi Umar sudah menjawab bahwa dua wanita tersebut adalah Aisyah dan Hafsah. Asyahid di sini adalah bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sampai menunggu satu tahun untuk bertanya kepada Umar tentang hal ini, tentang faidah ini, sampai pada waktu yang tepat ya, dan tempat yang tepat ya, yang pas ya, barulah beliau bertanya. Nah, artinya di sini Abdullah bin Abbas memanfaatkan dan memaksimalkan situasi dan kondisi yang ada pada beliau ketika beliau menjadi penuang air wudu Umar ya. Ini kesempatan sedang dekat bersama Umar. Nah, dan waktu dan tempatnya pas ya, sehingga beliau pun bertanya tentang pertanyaan tersebut yang beliau telah menunggunya selama sana satu tahun. Maka di sini pun bisa kita ambil pelajaran dan faedah, ya. Ketika kita hendak beristifadah, mengambil faedah, atau ketika kita hendak bertanya kepada guru atau orang yang berilmu, ya, maka cari waktu yang tepat dan tempat yang pas, ya. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa min adabihi an yahtamila jafwata syaikh wa su'a khuluqihi wa la yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Di antara adab-adab yang penting untuk diperhatikan oleh thalibul ilm, penuntut ilmu, adalah hendaknya dia bersabar ketika menghadapi kekerasan atau jafwah, ya, bisa bermakna keras atau kasar, ya, yang ada pada syekhnya. Wa su'a khuluqihi, bahkan sabar ketika menghadapi ada akhlak yang jelek yang muncul dari syekhnya atau gurunya. Dan hendaknya hal tersebut tidak menghalangi dia dari terus bermulazamah mengambil ilmu darinya. Wa'tiqadi kamalih, dan tidak menghalangi dia dari meyakini kesempurnaan syekhnya. Nah, akan tetapi kalimat yang terakhir, wa'tiqa dikamali, ya, tidak menghalangi dia dari meyakini kesempurnaannya, ya. Naam, ini laisa ala itlaqih, ya, tidak secara mutlak seperti ini, ya, karena meyakini kesempurnaan syekh atau guru, ya, sehingga meyakini gurunya itu tidak pernah salah, ya, dan seterusnya, ini merupakan apa, manhaj sufiyah, ya. Nah, dan yang semisalnya, karena mereka ghulu berlebihan ketika mengikuti gurunya atau syekhnya, nah, sehingga bukan merupakan perkara yang bijak dan adil, ya, ketika harus meyakini kesempurnaan syekhnya, padahal naam syekhnya tidak sempurna, ya. Banyak kekeliruan atau kesalahan. Intinya ketika kesalahan muncul dari syekh atau guru, ya, kesalahan yang menyelisihi kebenaran, ya, maka hendaknya dia meyakini dan berpegang dengan kebenaran, ya, tidak mengikuti kesalahan atau kebatilan yang ada pada syekhnya. Asyahid dalam kalimat ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah bahwa seorang talib dia harus bersabar ketika menghadapi guru atau syekh yang kadang-kadang muncul sikap keras darinya, atau bisa juga bermakna sikap tegas dari syekhnya atau gurunya. atau bahkan muncul akhlak yang kurang baik dari gurunya. Nah, hendaknya ini disabari oleh seorang talib. Hal itu tidak menghalangi dia untuk mengambil ilmu atau faedah darinya. Kadang muncul seorang dari diri seorang guru atau syekh, ya, al-ghadab, marah, ya. Yang ini mungkin bisa diartikan keras, ya. Nah, ya. Mungkin sedikit-sedikit marah, ya. Yang kemarahan itu muncul karena sebab perbuatan murid sendiri terkadang, ya. Maka ketika syekhnya seperti ini, ya, keras, marah, ya, maka hendaklah seorang talib dia bersabar. Hal itu tidak membawa dia untuk lari dari syekhnya atau gurunya, dan hendaknya dia apa, segera meminta maaf kepada syekhnya, kepada gurunya. Yubadir bil i'tizar, segera i'tizar, meminta maaf. Seakan-akan yang salah adalah seorang talib, seorang murid, ya, bukan syekhnya, ya. Maka hal yang seperti ini akan melanggengkan rasa cinta kepada syekh, ya, dan rasa percaya kepada syekh, dan ini anfa' lahu, ini lebih bermanfaat bagi seorang talib. Di dalam ta'liq dibawakan kisah dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengisahkan, ja'a rajulun ilal A'mash wa ma huwa akhar la yuridul hadis, fas'alahu hadza an hadithin faghadiba alayhi al-A'mash fasakata ar-rajul faqala al-akhar law kuntu misluk ma ataitu hadza abada. فقال له الأعمش هو إذا أحمق مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء خلقي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى mengisahkan bahwa ada seseorang datang kepada Al-Imam Al-A'mash ahlul hadis di zamannya. Datang seseorang kepada Al-A'mash ditemani oleh seseorang. Berarti ada dua orang ini. Ada seseorang datang kepada A'mash, ya. Dan bersamanya ada orang lain yang dia tidak menginginkan hadis. Kemudian orang ini bertanya tentang hadis, maka Al-A'mash marah kepadanya. Faghadiba alaihi Al-A'mash, A'mash pun marah. Fasakata ar-rajul, maka seorang tersebut terdiam. Faqala al-akhir, kemudian orang yang bersamanya berkata kepada rojul ini, lau kuntum misluk ma'ataitu hadza abadan, kalau aku seperti kamu, aku tidak akan mendatangi imam ini selamanya. Aku tidak akan mendatangi A'mash ini selamanya. Karena adanya sikap marah tadi. Maka A'mash berkata kepadanya, huwa idzan ahmaq misluk. Kalau seperti itu, ya, artinya enggak mau datang lagi kepada A'mash untuk mengambil hadis, mengambil riwayat, Kalau begitu izan, huwa izan ahmak misluk. Kalau begitu dia ahmak misluk, ya, dungu seperti kamu. An yatruka ma yanfa'uhu, karena dia meninggalkan hal yang bermanfaat bagi dia, ya, li su'i khuluqihi, dia meninggalkan ilmu hadis karena sebab akhlakku, ya, karena sebab sikapku, ya, sikapku. Maka riwayat atau kisah ini menunjukkan bahwa kadang seorang guru muncul sifat atau sikap nam jafwah, ya, atau qaswah, ya, keras, ya, atau kasar atau yang semisalnya, ya. Maka dalam keadaan seperti ini hendaknya seorang thalib bersabar, ya, dan tidak menghalangi dia untuk bermulazamah dengannya. Nah, bahkan ketika syekhnya marah, hendaknya dia yang terlebih dahulu ya'tazir, meminta maaf. Seakan-akan dialah yang salah, maka ini akan lebih anfa', lebih bermanfaat bagi dia. Nah, pasal yang ke-20 ini masih 3 paragraf lagi. Masih 3 paragraf lagi, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.